إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita mengajak kaum muslimin untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukran, dengan syukur yang benar-benar sempurna di lidah kita, di hati kita, dan juga pada amalan-amalan kita. Hati kita meyakini semua kenikmatan-kenikmatan ini dari Allah, termasuk kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat hidayah. Maka kita katakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, Dialah yang memberikan petunjuk kepada kita ke jalan ini, jalan Islam, jalan tauhid, jalan sunnah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita tidak akan terbimbing. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan bahwa itu bukan bihaulina wala biquwwatina, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat dengan nikmatul hidayah. Washkuru rabbakum. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Rabb kita semua, penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah di lidah kita menyatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada, setelah di hati kita meyakini bahwa semua ini bukan bihaulina, bukan biquwwatina, tetapi benar-benar biqudratillahi wa inayatihi wa iradatihi wa masyiatihi, maka buktikan bahwa pengamalan-pengamalan kita, ibadah kita, ucapan kita dan perbuatan kita harus merupakan syukran lillah. Sebagaimana Allah katakan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai syukran, sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kenikmatan tersebut agar tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai syukur itu, dan jangan sampai kenikmatan tersebut tercabut kembali, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali karena kita tidak menjaganya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat menyakitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk menjaga kenikmatan adalah mempertahankannya dengan syukur pada lisan, pada hati, dan pada pengamalan-pengamalan. Dan termasuk contoh atau termasuk azab yang Allah ancamkan, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kata para ulama, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwa cukup sebagai azab tercabutnya kembali nikmat tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar adalah bimbingan hidayah, petunjuk. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah, dan ilmu tentang kebenaran Quran was sunnah, dan tentang kebenaran apa yang dijalani oleh para salafus saleh dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ihim. Maka syukurnya setelah di lidah, setelah diyakini dalam hati bahwa itu dari Allah, maka syukurnya adalah i'malu, amalkan apa yang sudah kita ketahui, amalkan apa yang sudah kita dengar dari dalil-dalil, amalkan apa yang sudah kita dapatkan dari ayat dan hadis, amalkan apa yang sudah kita dapatkan dari fatawi ulama. Masya Allah, sebagian kenal sunnah, bahkan kenal kebenaran para sahabat dan para tabi'in, para salafus saleh, mengerti, masya Allah, manhaj yang paling hak adalah manhaj ahlus sunnah. Tetapi di lidah ucapannya tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak, kalau dalam kondisi-kondisi yang normal terasa mudah kita menerapkan sunnah. Tetapi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi yang susah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sebelum ada fitnah, para masyayikh muda di Yaman sepertinya sama. Masya Allah. Tetapi ketika diuji dengan fitnah berdarah, peperangan, pemberontakan, perpecahan, ternyata terlihat siapa yang tetap berpegang dengan qaul Allah dan qaul Rasul, dan siapa yang terbawa bersama fitnah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bahkan orang yang menegur, orang yang terbawa dengan Syiah Houthi, ternyata tidak lama dia pun terbawa dengan perbuatan-perbuatan khawarij. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh akan menang orang-orang yang takwa, orang-orang yang sabar di atas ketakwaan, sabar di atas hujjah, sabar di atas dalil, sabar di atas qala Allah wa qala Rasul. Fitnah yang sesungguhnya terlihat belum besar, hanya fitnah 5 tahunan. fitnah rutin. Kalau sudah dekat-dekat pemilu, mulai. Kubu yang sana menjelekkan kubu yang sini menjelekkan yang sana. Mengapa ahlus sunnah terbawa? Mengapa ikut membicarakan kejelekan penguasa? Kejelekan fulan wa fulan? Yang notabene, kenyataan di hadapan mata, mereka masih sebagai penguasa, masih menjabat. Maka hukumnya hukum umara. Wallahi, saya tidak akan merasa heran kalau yang berbicara adalah awamun nas, awamnya manusia, yang mereka terbawa ala kulli na'iq, terbawa dengan semua suara yang paling keras, yang paling tinggi mereka ikut. Tetapi kan kita, antum, kaum muslimin yang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal manhaj ahlus sunnah, sudah mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat pada amirnya, pada penguasanya apa yang dia tidak sukai, maka sabarlah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hadis rahul Bukhari wa Muslim. Falyasbir. Demikian pula dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Amma ba'd. Dan biasanya kalimat amma ba'd berarti beliau ucapkan dalam khutbah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, qala amma ba'd innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Sesungguhnya setelahku nanti kalian akan melihat atharatan, kedoliman-kedoliman penguasa. Akan melihat kekurangan dan kecurangan penguasa. Fasbiru, maka sabarlah. Hatta talaqauni, agar hatta kalian bertemu aku. Sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau bicara salaf, salaf, salaf. Semua mengaku salaf. Masya Allah. Ana salafi, ana salafi. Apa makna salaf kalau bukan mengikuti para sahabat? Apa makna salaf kalau bukan mengikuti para sahabat kibaruhum dan juga pengikut mereka bil ihsan, dengan kebaikan? Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahana kubara ana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, nahana kubara'ana, bahwa pembesar-pembesar kami, min ashabi Rasulillah, dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, nahana kubara ana, bukan hanya para sahabat kibarnya, kubara ana min ashabi Rasulillah, melarang kami, la tubghiduhum, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullah, kalian jangan mencerca para penguasa, kalian jangan membuat ghish kepada mereka, jangan kalian membenci mereka. Wattaqullah, dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbiru, dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat, sebentar lagi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ada yang berkata, kalau kita diam tidak menjelekkan penguasa kami berarti prosana. Berarti kita di kubu yang sana. Maka kita begini dan begitu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita bukan mencela, bukan memuji. Kita diam. Dan berharap. Dengan harapan-harapan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jaga negeri ini. Titik. Mau apa lagi? Kamu berarti proses ini, kamu berarti proses itu. Kami berharap semoga negeri ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan. Semoga Allah jaga negeri ini tetap makmur. Allah berikan barakah minas sama'i wal ard. Mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Kita kalian sama-sama tidak tahu kecuali dohir-dohirnya saja. Itu pun sudah bercampur dengan sekian banyak kebohongan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun jujur, barakallahu fikum, itu hanya zahir. Batinnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa rencana-rencana mereka di balik itu. Kaum muslimin ahli sunnah, kaum muslimin yang kenal sunnah, kaum muslimin yang tahu manhaj salaf, yang mengerti tentang keselamatan adalah mengikuti para sahabat. Berkata Anas bin Malik, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum, melarang para sahabat-sahabat besar, melarang kami untuk mencerca penguasa, mencaci penguasa, membenci penguasa, memusuhi penguasa, melarang. Apakah bisa diterima pengakuan orang yang menyatakan aku mengikut salaf tapi tidak mengikuti salaf? Apakah bisa diterima ucapan pengakuan saya salafi tapi enggak mengikuti para sahabat? Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Abu Darda bahkan berkata, iyyakum wa la'nil wulah. Hati-hati kalian, jangan melaknat penguasa. Jangan mendoakan kejelekan penguasa. Wallahi, wallahi. Merinding bulu kuduk ini mendengar ucapan-ucapan mereka yang disebarkan di berbagai macam media-media sosial. Di medsos-medsos. Mengerikan kata-katanya. Sumpah serapah, caci makian, julukan-julukan jelek kepada penguasa. Dan saya tidak membaca langsung. Itu yang lebih menyedihkan. Saya mendapatkan kiriman dari ikhwah salafiyin. Ngapain? Antum ikut menyebar ke dosa, antum ikut menyebar bid'ah, muhdatsah. 10 orang membaca apa yang kamu sebarkan, kamu mendapatkan 10 dosa. Bagaimana kalau engkau sebarkan pada 100 orang, engkau mendapatkan 100 dosa? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kenapa terbawa dengan situasi dan kondisi? Belum terjadi fitnah berdarah, belum terjadi fitnah perpecahan negara, belum terjadi fitnah seperti di Suriah dan di Yaman. Sudah sekian banyak salafiyin terbawa fitnah, ikut hanyut dengan gelombang caci maki, gelombang cercaan, gelombang fitnah, gelombang makar, gelombang segala macam bid'ahul khurafat, kedustaan-kedustaan. Ngapain? Itu bukan urusan kita. Yang ini muslim, yang itu juga muslim. Apakah boleh menceritakan kejelekan seorang muslim? Ikhwan ibn a'azakumullah. Mau dalil, terlalu banyak. Dalil yang melarang kita untuk ghibah, menjelekkan kaum muslimin secara umum. Apalagi penguasa. Tidak boleh kita menceritakan kejelekan sana, kejelekan sini. Apalagi ditambah dengan kata-kata kotor, dijuluki dengan ini, dijuluki dengan itu, dengan kalimat-kalimat yang jelek. Apalagi istihza, memperolok-olokkannya, melecehkannya. Wallah, itu bukan ucapan salafi. Wallah, bukan ucapan seorang sunni. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua untuk tetap, agar tetap di atas sunnah, agar tetap di atas manhaj salaf, agar tidak terbawa gelombang-gelombang fitnah. Nasallahu taala ayyahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. وصلى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Diriwayatkan. Qala Zabarqan Abdullah al-Asadi rahimahullah. Bahwa beliau menceritakan kuntu 'inda Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah rahimahullah. Aku duduk berada di sisi Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah. Faj'altu asubbu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Maka mulailah aku mencerca Hajjaj ibn Yusuf, panglima perang di zaman kekuasaan Yazid ibn Muawiyah. Wa adzkur masawihi, dan aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Maka Syaqiq ibn Salamah rahimahullah menegurnya dan berkata, la tasubbuh, jangan kau cerca dia. Wa mayudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli faghfara lah. Dari mana kamu tahu? Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan-jangan dia di rumahnya menyatakan dalam salatnya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, kemudian diampuni. Yani kamu tidak tahu keadaan dia bagaimana di rumahnya ketika dia beribadah kepada Allah, karena dia muslim. Pasti mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, kemudian diampuni. Sedangkan engkau menceritakan kejelekan-kejelekan yang sudah diampuni. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ulama warathatul anbiya, ulama bukan politikus. Ulama bukan orang yang berebutan kursi. Ulama adalah pembimbing umat, pengayom umat, yang menasihati umat agar jangan membuat makar-makar kepada penguasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan mencerca mereka, menghasut mereka, memusuhi mereka, ila akhirihi. Qala, dikatakan oleh Syaqiq ibn Salamah, jangan cerca dia. Bisa jadi dia berkata, Allahumma gfirli, kemudian Allah ampuni dia. Demikian dinukil dalam Hilyah, juz ke-4, halaman 102. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan menukil ijma', ajma'al ulama'u, sepakat seluruh para ulama, bahwasanya para ulama, 70 ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan imam-imam kaum muslimin, dari kalangan fuqaha'il amsar, faqih-faqihnya seluruh negeri, semuanya berkata, anna sunnah allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sabr tahta liwa'is sultan. Telah sepakat 70 fuqaha, 70 ulama, 70 para imam-imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'in dan dari kalangan para imam-imam ahlus sunnah, semuanya sepakat menyatakan bahwa manhaj ahlus sunnah adalah sabar terhadap kekurangan-kekurangan penguasa. Yang disunnahkan adalah menasehatinya secara langsung, bertemu dengan orangnya. Falyakhud biyadih, fa in sami'a minhu fadhak, wa illa fala 'alaik. Kalau dia mau mendengar nasihatmu, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah selesai tugasmu. Yani menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Demikian pula Ibn Taymiyyah rahimahullah menyatakan madhab ahlus sunnah, madhab ahlil hadith, terkul khuruj bil qital, meninggalkan perlawanan terhadap penguasa, para pemimpin. Wasabr ala zulmihim, sabar terhadap kedzaliman-kedzaliman mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mungkin terjadi kedzaliman, mungkin terjadi kecurangan, mungkin terjadi. Tetapi Nabi tetap menjawab, isbiru hatta talaqauni alal hawl. Bahkan sampai bertanya, ya Rasulullah, la as'aluka anit taqi. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu orang-orang yang takwa. Ini penguasa-penguasa yang taqi, Kami enggak nanya. Jelas kami akan taati. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi yang berbuat begini dan begitu. Fadzakara syarr. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Nabi tetap menjawab. Bahkan ditambah dengan kalimat. Ittaqullah. Ittaqullah. Wasma'u. Wa'ati'u. Tetaplah kalian sabar. Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Bertakwalah pada Allah. Takutlah kepada Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau terjadi kekacauan, semua yang mencerca penguasa ikut andil dalam dosanya. Hatta yu'iduha kama kanat. Sampai mengembalikannya seperti semula. Di sini terjadi bentrokan, di sana terjadi bentrokan, di sini dari bentrokan. Ngapain? Mengapa begitu ambisinya? Dengan perkara yang berkait dengan tanggung jawab dan amanah. Nasallahu salamal afiyah. Nasallahu salamal afiyah. Ikhwani ibn a'azakumullah. Kalian ternyata yang zahir-zahir sudah tahu. Yang batin-batin Allah yang tahu. Maka kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ciri ahli sunnah mendoakan kebaikan. Untuk penguasa dan untuk negerinya. Untuk kaum muslimin seluruhnya. Allahumma arhamil muslimin. Allahumma arhamil muslimin. Allahumma arhamil muslimin. Ya Allah, rahmatilah kaum muslimin. Ya Allah, rahmatilah kaum muslimin. Ya Allah, rahmatilah mereka kaum muslimin. Sayangilah mereka. Satukan mereka. Jangan sampai terpecah belah. Sampai terkotak-kotak dan hancur negeri ini. Semoga Allah menjaga negeri ini akan tetap aman. Agar tetap makmur. Agar tetap mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita istiqamah. Di atas tauhid, di atas sunnah. Di atas hujjah, di atas dalil. Di atas manhaj ahlus sunnah. آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. Sau, i'tadilu sau sufuf tarasu. Rapatkan dan luruskan saf, fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salah. Sau, i'tadilu.